berkat, salah satu penyebabnya setelah takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena orang tua yang cerdas dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu an. Orang tua yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang menjadikan Anas bin Malik tatkala umur masih gulam sebelum 10 tahun sudah menjadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita runut, beliau adalah orang ketiga terbanyak yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau radhiyallahu anhu akhirnya banyak sekali mengingat-ingat tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun yang paling banyak yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekitar hadis 5374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari, maka pesan dari penjelasan ini yaitu dekatkanlah anak kita dengan orang-orang yang saleh. Dekatkanlah anak kita dengan orang-orang yang senantiasa bisa diambil kebaikannya, kebaikannya baik dalam perkataannya ataupun perbuatannya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berbekam. Pernah berbekam. Bekam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah mengeluarkan darah dengan alat yang khusus. Mengeluarkan darah dengan, atau disebut juga mengeluarkan darah dengan sifat yang khusus. Ya, dengan sifat yang khusus. Kalau kita ingin lebih dalam tentang bekam, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Al-Athir rahimahullahu taala pernah berkata bahwa bekam adalah mengeluarkan darah dengan mihjam, yaitu alat yang digunakan, alat yang mengumpulkan di dalamnya darah yang ingin dikeluarkan tatkala menusuknya. Tatkala menusuknya. Saya ulangi, bekam adalah mengeluarkan darah dengan mihjam, dan mihjam adalah alat yang mengumpulkan di dalamnya darah yang ingin dikeluarkan. Kemudian perlu diketahui bahwa bekam ini disebutkan oleh para ulama bukan hanya dikenal di dalam agama Islam, tetapi cara-cara bekam juga dikenal dalam kebudayaan Cina kuno, kemudian juga kebudayaan Mesir kuno, kemudian juga di dalam kebudayaan Babilon, yaitu orang-orang Romawi kuno. Itu bekam sudah dikenal. Sedikit tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan bekam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Asy-syifa'u fi thalathatin, syarbatu asal wa syartatu mihjam wa kayyatu nar." Artinya, "Wa anha ummati 'anil kay." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa obat itu ada pada tiga. Pertama, meminum madu. Kemudian tusukan-tusukan yang ada pada hijamah bekam. Kemudian memanaskan besi dan dimasukkan ke dalam tubuh yang disebut dengan kai. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dan aku melarang kalian, melarang umatku menggunakan pengobatan dengan cara kai, yaitu memanaskan besi kemudian ditusukkan ke tubuh. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin ambil hadis yang lain, yaitu ini sedikit tentang hijamah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hijamah yang lain, diantaranya hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan berhijamah, waktu-waktu yang menunjukkan tentang keutamaan berhijamah. Di antara hadis tersebut adalah yaitu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam kitab Tahdzibul Atsar dengan sanad yang sahih, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yahtajimuna liwitrin minasyahr. Artinya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka berhijamah di hari-hari ganjil dari bulan, di hari-hari ganjil dari bulan. Dan bapak ibu saudara saudari, ini adalah hadis yang paling sahih yang menunjukkan tentang hari-hari yang utama untuk berhijamah, yaitu di hari-hari ganjil. Dan di sana ada hadis yang lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Zur'ah. Beliau berkata, ajwadu syai'in fihi hadithu Anas. Artinya, hadis yang paling utama dalam berhijamah adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahtajibuna li sab'i asyrata wa li tis'i asyrata wa ihda wa isyrin. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka berhijamah pada tanggal 17, 19 dan 21. Ya, ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menjelaskan, mengerjakan akan hal ini. 17, 19, kemudian 21. Dan perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala setelah beliau menjelaskan keutamaan berhijamah pada tanggal 17, 19, 21 dari bulan Qamariyah. Dari bulan apa? Qamariyah. Yaitu beliau mengatakan, wa hadhihi al-ahadith muwafiqatun lima ajma'a 'alaihi al-athibba. Artinya, hadis-hadis ini yang menunjukkan berhijamah 17, 19, 21 bertepatan atau sesuai dengan apa yang disepakati oleh para dokter. Annal hijamata fin nisfi tsani wa ma yalihi min ar-rub'i ats-tsalitsi min arba'ihi anfa'u min awalihi wa akhirihi. Bahwa hijamah menurut para dokter itu dimulai dari annal hijam fin nisfu tsani, bahwasanya hijamah itu dari pertengahan bulan dan apa saja yang waktunya seperempat terakhir dari bulan lebih utama dibandingkan awal bulan ataupun akhir sekali bulan, ya, ataupun akhir sekali bulan. Kemudian beliau mengatakan, wa idza sta'malat 'indal hajah ilaiha naf'at ayya waqtin kana min awwali syahr wa akhirih. Artinya, jika dipakai, jika ada keperluan untuk berhijamah, maka dia akan memberikan manfaat waktu kapanpun saja, baik dari awal bulan atau akhirnya, ya, baik dari awal bulan ataupun akhirnya. Ahmad ibnu Hanbal beliau mengatakan, yahtajimu ayya waktin haja bihi dam wa ayya sa'atin kanat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau berhijamah kapan saja darahnya sudah mulai menaik dan waktu kapan saja. Ini disebutkan di dalam kitab apa? Dalam kitab Zadul Ma'ad. Jadi itu beberapa hadis yang berkenaan dengan hijamah. Karena judul kita bukan hijamah, jadi saya tidak perlu untuk menyebutkan di mana yang paling bagus untuk dihijamah, apakah di depan, di badan, di kepala. Ya, itu nanti ada waktu tersendiri insyaallah taala. Kita lanjutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam. Berbekam sudah kita bahas tadi, lalu salat dan beliau tidak wudu lagi. Lihat di sini, keluar darah dari tubuh beliau tetapi itu tidak membatalkan wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, keluar darah dari beliau dan itu tidak membatalkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah nanti kita akan bahas tatkala poin yang keempat, bahwa salah satu pelajaran bahwa apabila keluar darah selain dari kubul dan dubur, akramakumullah, mohon maaf, maka pendapat yang sahih tidak membatalkan wudu. Seperti misalkan luka, kemudian hijamah, kemudian mimisan, ya, ini tidak membatalkan wudu, pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ad-Daruqutni ini adalah salah satu imam yang sangat kuat hafalannya di zaman beliau. Kuat hafalannya di zaman beliau. Walayyanahu, dan Imam Ad-Daruqutni melemahkan hadis ini. Melemahkan hadis ini. Dan di dalam hadis ini kenapa dia lemah? Karena para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Salih bin Muqatil. Salih bin Muqatil. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari, poin yang ketiga dari hadis ini adalah yaitu derajat hadis ini. Wallahu alam, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, para ulama banyak melemahkan hadis ini, ya. Karena di dalamnya ada Salih bin Muqatil dan beliau tidak terlalu kuat untuk diterima hadisnya. Kemudian juga di dalamnya terdapat Sulaiman bin Daud. Sulaiman bin Daud ini adalah seorang yang majhul, tidak dikenal. Ya, seorang yang majhul, seorang yang tidak dikenal. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi hadisnya lemah. Dan kalau kita berhadapan dengan hadis lemah, maka tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran hukum sebagaimana yang sudah sering saya jelaskan. Sekarang kita ambil pelajaran dan hukum dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa hijamah berbekam tidak membatalkan wudu. Ya, berbekam tidak membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, hadis ini lemah akan tetapi dia berkaitan dengan hadis sahih lainnya yang menunjukkan bahwasanya hijamah tidak membatalkan wudu. Tidak ada dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hijamah membatalkan wudu. Jadi pelajaran yang kedua yang Bapak tulis yaitu hadis ini meskipun lemah tetapi dia berkaitan dengan hadis sahih, yaitu tidak ada hadis sahih satupun yang menjelaskan tentang apa? Tentang batalnya wudu kalau berhijamah. Tidak ada satu hadis pun. Maka ketika tidak ada satu hadis pun, maka tidak mengapa pada saat itu seorang habis berhijamah langsung sholat kalau seandainya tidak batal wudunya. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa darah yang keluar selain dari qubul dan dubur, akramakumullah, tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang lebih kuat. Darah yang keluar dari selain sabilain. Sabilain itu apa? Qubul dan dubur. Sabilain itu artinya dua jalan. Sabilain, dua jalan. Qubul dan dubur, akramakumullah. Mohon maaf. Ya. Jadi selain darah dari qubul dan dubur, maka tidak batal wudunya. Seperti mimisan, muntah darah, keluar gigi, keluar darah dari gigi, kemudian luka, kemudian apa lagi? Keluar darah dari telinga, maka ini tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang lebih kuat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapatnya mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, bahwasanya darah yang keluar selain dari dua jalan tidak membatalkan wudu. Tetapi, nah catat tetapinya sebagai poin selanjutnya. Tetapi dianjurkan berwudu. Tetapi apa? Dianjurkan berwudu. Artinya dianjurkan kalau ada orang sholat keluar darah, kemudian sholat keluar darah kemudian dia sholat tanpa berwudu, sah tidak sholatnya? Sah, ya, karena hanya sebatas dianjurkan. Thayyib. Kemudian kita lanjut kepada hadis yang ke-86 supaya malam ini selesai kita bab wudu, ya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kalau kita masih diberikan umur yang panjang, bab adab-adab berwudu, adab-adab buang hajat. Taib 86. Dan memang tidak ada pelajaran lain selain itu karena hadisnya lemah, ya para ikhwah sekalian. Tetapi kembali kepada asal bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa berbekam membatalkan wudu. Taib. Hadis yang ke-86. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us-sahi fa idza namatil ainan istatlaqa al-wika'u, rawahu Ahmad wa Tabarani. Dari Muawiyah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, mata terbuka adalah pengikat tali pengikat dubur, akramakumullah. Bila mata terpejam karena tidur, maka lepaslah pengikatnya. Lepaslah pengikatnya, diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabarani. Kita lanjutkan hadis yang ke-87 karena dia masih berkenaan dengan itu. Wazada wa man nama falyatawadha, wa hadhihi ziyadatu fi hadzal ma'na fi hadzal hadits inda Abi Dawud min hadits Ali duna qawlihi istatlaqal wika'u wa fi kilad fi wa fi kilal isnadaini dha'fun. Artinya, dan dia menambahkan nanti dia di sini siapa saya akan sebutkan, barang siapa tidur hendaknya ia berwudu. Tambahan dalam hadis ini dari Abu Daud dan dari hadis Ali tanpa ada perkataan maka lepaslah pengikutnya. Namun pada kedua sanadnya ada kelemahannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi poin yang pertama yang kita bahas yaitu hadis yang ke-86 dari Muawiyah. Biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Muawiyah namanya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan namanya siapa? Sakhr. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan, maksudnya adalah Muawiyah bin Sakhr bin Harb bin Umayyah Al-Qurashi. Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau adalah Muawiyah bin Sakhr bin Harb ya bin Umayyah Al-Qurashi. Muawiyah bin Abi Sufyan, kan Abu Sufyan itu panggilan, artinya abahnya si Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini siapa nama aslinya? Muawiyah bin Sakhr. Nama asli Abu Sufyan itu siapa? Sakhr bin Harb bin Umayyah Al-Qurashi. Baik. Kemudian Muawiyah dilahirkan radhiyallahu anhu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 tahun. Ya. 5 tahun sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beda umur dengan Rasulullah berapa tahun? Beda Nabi Muhammad SAW meninggal 63 tahun, Muawiyah umurnya 68. 60 berapa? 8. Jadi 5 afwan, sebelum biasa ya, sebelum diutus ya. Berarti Nabi masih tuaan Rasulullah, betul? Iya. Muawiyah berarti bedanya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. 35 tahun, betul. Saya kira tadi sebelum dilahirkan. Ya. Jadi Muawiyah radhiyallahu an, beliau dilahirkan 5 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan, Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk dari sahabat yang masuk Islam tatkala penaklukan kota Mekah. Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk sahabat yang masuk Islam tatkala penaklukan kota Mekah. Beliau dan bapaknya, Muawiyah dan Abu Sufyannya, dua-duanya. Abu Sufyan ini yang tatkala para sahabat berhijrah ke Habasyah, beliau yang mengompor-ngompori, waktu itu masih musyrik, kepada raja siapa? Hah? Raja siapa? Raja Najasyi. Ya, di Habasyah, Raja Najasyi. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kita lanjutkan, Muawiyah bin Abi Sufyan berarti beliau adalah termasuk orang yang masuk dalam agama Islam tatkala penaklukan kota Mekah. Kemudian beliau juga termasuk mu'allaf. Dalam artian mu'allaf adalah orang yang diambil atau dierat hatinya agar kaumnya masuk Islam. Nah, itu dia. Karena beliau ini pemimpin, Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau ini pemimpin, makanya beliau termasuk daripada orang yang mu'allaf, yaitu dalam artian beliau orang yang ditarik erat hatinya agar kaumnya masuk dalam agama Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin." Barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Ini menunjukkan menghormati penduduk keturunan Abu Sufyan, kemudian agar orang-orang masuk dalam agama Islam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muawiyah termasuk dari katabatil wahyi, yaitu para penulis wahyu. Beliau termasuk dari para penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada penjelasan dari Imam Adz-Dzahabi, innama kataba kitaban lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma bainahu wa bainal arab. Bahwasanya Muawiyah adalah penulis surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara Rasulullah dengan orang-orang Arab. Jadi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ummi, yaitu tidak bisa menulis dan membaca. Ada faedah menarik, saya kemarin baca, Kenapa orang tidak bisa membaca menulis itu ummi? Disebut dengan kata-kata apa? Ummi. Ummi artinya apa? Ibu kalau bahasa Arabnya. Tetapi istilah ummi adalah yang tidak bisa menulis dan membaca. Salah satu pelajaran menarik ataupun ya faedah tarifah, sesuatu yang menarik. Kenapa disebut dengan ummi? Karena dikembalikan kembali kepada saat dia dilahirkan dari ibunya. Dilahirkan dari rahim ibunya, dia tidak bisa membaca dan menulis. Tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian juga salah satu penyebabnya adalah di sini, atau pelajaran menariknya adalah di sini terletak pelajaran tentang bagaimana bertanggung jawabnya seorang ibu untuk anak-anaknya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun anhum wa an auladi." Artinya, seorang istri, ibu bertanggung jawab atas rumah suaminya dan pengaturan terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Nah, ini makanya dikembalikan kepada kata-kata ummi. Buta huruf, buta tulis itu disebut dalam bahasa Arab apa? Ummi. Karena seakan-akan dia seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Begitu juga ini motivasi untuk para ibu-ibu agar memperhatikan anak-anaknya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk ahli ilmunya dari para sahabat. Termasuk ahli ilmunya dari para sahabat. Kemudian ada cerita menarik, kenapa disebut ahli ilmu? Ada cerita menarik. Abdullah bin Abbas, kita tahu keilmuan Abdullah bin Abbas sangat luas. Ketika ditanya tentang Muawiyah, apa pendapat engkau tentang Muawiyah, wahai Abdullah bin Abbas? Beliau itu berwitir cuma satu rakaat. Artinya, sholat malam cuma satu rakaat. Ya? Maka, kata Abdullah bin Abbas, innahu faqih. Beliau ahli fikih. Artinya, yang beliau kerjakan itu pasti ada dalilnya. Menunjukkan bahwasanya sangat luar biasanya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kemudian perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Muawiyah memimpin Syam. Memimpin Syam. Jadi gubernurnya Syam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai beliau meninggal. Dan itu pada tahun meninggalnya, yaitu pada tahun 40 Hijriah. Beliau menjadi gubernur Syam sampai beliau meninggal, dan itu selama 40 tahun jadi gubernur. Selama 40 tahun. Adapun meninggalnya di bulan Rajab pada tahun 60 Hijriah di kota Damaskus. Di mana itu? Syria sekarang ya. Kemudian ada perkataan menarik yang disampaikan oleh Syekhul Islam tentang Muawiyah radhiyallahu an. Lam yakun min mulukil muslimin malikun khairun min Muawiyah. Ini perhatikan, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya tidak ada dari raja-raja kaum muslim yang seorang raja yang lebih baik dari Muawiyah. Walakana an-nasu fi zamani malikin min mal muluki khairan minhum fi zamani Muawiyah. Dan tidak ada raja dari raja-raja yang ada di zaman itu yang lebih baik dibandingkan zaman Muawiyah. Idza nusibat ayyamu ila ayyamin min ba'dih. Wa amma idza nusibat ila ayyami Abi Bakar wa Umar dhahara at-tafadhul. yaitu apabila dilihat kepemimpinan beliau dari mulai beliau memimpin sampai nanti akhir zaman, maka Muawiyah yang paling utama. Adapun kalau dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar, maka terlihat Abu Bakar dan Umar lebih utama dibandingkan Muawiyah. Baik. Sudah kita pahami itu. Sekarang azan ya. Ya, silakan azan dulu. Ya, perhatikan baik-baik. Sebelum kita masuk kepada poin yang kedua, saya ingin mengingatkan tentang Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang menghina Muawiyah radhiyallahu anhu bukan dari Ahlus Sunnah. Yang menghina Muawiyah radhiyallahu anhu bukan dari Ahlus Sunnah. Karena Muawiyah radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dilarang menghina sahabat-sahabat beliau. Yang pertama. Yang kedua, Muawiyah adalah dari kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin termasuk orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Muawiyah salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salatnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, Muawiyah mengaminkan. Muawiyah radhiyallahu anhu mengaminkan, menunjukkan bahwasanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan, dan yang mengaminkan adalah Muawiyah, menunjukkan bahwasanya beliau mendapatkan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang mana beliau tetap selalu akan di dalam jalan yang lurus, bukan jalan kaum Yahudi ataupun Nasrani sampai akhir hayat beliau. Jadi siapapun yang menghina Muawiyah, maka pengajiannya bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walau secuil. Ya, pengajiannya bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yaitu makna hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mata terbuka, maksud mata terbuka adalah mata tatkala jaga. Ya. Mata yang sadar, bukan mata yang tidur. Maksud mata terbuka itu adalah mata yang sadar. Adalah tali pengikat dubur. Tali pengikat dubur maksudnya, kalau seandainya orang dalam keadaan sadar, tidak tidur, maka dia masih bisa merasa dirinya keluar kentut atau tidak. Akramakumullah. Ya, dia masih merasa dirinya keluar kentut atau tidak. Tapi kalau sudah tidur, makanya di sini disebutkan, bila mata terpejam karena tidur, maka lepaslah pengikatnya. Ya. Kalau terpejam, maka tidak tahu lagi, tidak ada rasa lagi untuk menahan angin tersebut, kentut tersebut. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani. Kita lanjut kepada yang kedua, 87, dan dia menambahkan di sini maksudnya adalah yaitu perawi yang meriwayatkan hadis ini. Menambahkannya bagaimana, dan barang siapa tidur hendaknya ia berwudu. Barang siapa tidur hendaknya dia berwudu. Tambahan dalam hadis ini dari Abu Daud, dari hadis Ali tanpa ada perkataan maka lepaslah pengikatnya. Namun pada kedua sanadnya ada kelemahan. Artinya yang kita baca sekarang yang nomor 86 itu riwayat Imam Ahmad dari Muawiyah. Nah, kemudian nomor 87 itu riwayat dari Imam Abu Daud dari hadis Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam hadis Ali bin Abi Thalib ada tambahan. Tambahannya bagaimana? Barang siapa tidur hendaknya ia berwudu. Maksudnya sebelum kalau seandainya dia tidur batal wudunya, maka hendaklah dia berwudu. Hendaklah dia berwudu. Ya. Jadi kalau sudah tertidur maka dia hendaklah dia berwudu. Ya, Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis tersebut di dalam kedua sanadnya terdapat kelemahan. Kalau sudah kita pahami poin kedua, makna-makna hadis ini, kita ambil sekarang derajat hadis ini. Hadis yang ke-86. Hadis 86 ini terdapat Abu Bakar bin Abi Maryam. Beliau ini perawi yang lemah. Kenapa lemah, tahu Pak sebabnya, Pak? Abu Bakar bin Abi Maryam. Jadi dalam hadis ke-86 di situ terdapat perawi namanya Abu Bakar bin Abi Maryam. Beliau lemah. Tahu kenapa hadisnya lemah? Karena disebutkan di dalam kitab Taqribut Tahdzib, dhaif wa kana qad suriqa baituhu fakhtalata. Rumahnya dicuri orang. Rumahnya dicuri orang. Maka setelah dicuri, rupanya si malingnya ini mencuri bukan harta, buku dicuri. Jadi bapak-bapak kan nulis sekarang nih, ya, nulis, belajar Bulughul Maram, ada buku khusus, ya. Apalagi yang rutin, alhamdulillah mungkin catatan dari pertama tidak pernah lepas, ya. Itu benar-benar harta sangat berharga. Harta sangat berharga, saya katakan. Lebih berharga dibandingkan kemilauan emas dan perak. Maka punyalah buku catatan yang dengannya Anda bisa memurojaah kembali. Nah, pas dicuri, yang dicuri bukunya. Karena beliau bersandar kepada buku, maka akhirnya hafalannya terpengaruhi. Makanya disebutkan dalam tafsir, dalam Taqribut Tahdzib, dhaif wa kana qad suriqa baituhu. Rumahnya dicuri, fakhtalata, maka hafalannya pun tercampur-campur. Hafalannya pun salah-salah. Ini salah satu, kalau di dalam ilmu hadis, salah satu perawi yang kuat hafalan. Hafalan itu dibagi menjadi dua, hafalan di dalam diri dengan hafalan pada tulisan. Ya, kalau dulu Pak, buku-buku seperti ini mungkin ada yang minjem, mungkin sekarang ada yang absen. Saya minjem ya catatan tadi malam. Nah, ketika dipinjam ternyata dicoret-coret. Ya. Misalkan yang dipinjam bukunya Mas Ihsan, dicoret-coret. Mas Ihsan tahu, oh ini bukan tulisan saya, ini bukan coretan saya. Nah, itu namanya kuat hafalannya dalam menjaga buku. Dahulu seperti itu. Kuat hafalan di dalam diri, kuat hafalan dalam menjaga apa? Menjaga buku. Taib. Jadi para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini lemah karena ada perawi itu. Adapun hadis yang kedua pun juga lemah. Ya. Adapun hadis yang kedua juga lemah. Kenapa? Karena di dalamnya ada seorang yang bernama Al-Wadhin bin Atha'. Beliau ini jujur orangnya, tapi hafalannya lemah. Ya, orangnya jujur tapi hafalannya apa? Lemah. Namanya Al-Wadhin bin Atha'. Tetapi lemahnya ini tidak terlalu lemah, akhirnya jika digabungkan maka hadisnya wallahu alam menjadi hasan. Ya. Maka 86, 87 tidak ada keraguan hadisnya sahih dan hasan. Ya, hadisnya sahih dan hasan. Taib. Poin selanjutnya yaitu hukum dan pelajaran dari hadis ini. Hukum dan pelajarannya apa? Bahwa dua hadis ini menunjukkan bahwa tidur bukan pembatal wudu. Tidur bukan pembatal wudu, tetapi yang disangkakan bisa membatalkan wudu. Nah, itu dia. Tidur bukan pembatal wudu, tetapi yang disangkakan bisa membatalkan wudu. Apa maksudnya yang disangkakan? Mungkin pas tidur kelepas talinya, keluarlah anginnya, dia tidak ngerasa. Ya, kalau pas lagi tidak tidur kan dia bisa terjaga, menjaga angin ini tidak keluar. Nah, pas tertidur tidak terasa, maka para ulama mengatakan tidur adalah madhinnatun linnaqdhi. yaitu sangkaan untuk batalnya wudu. Bukan pasti, masih sangkaan untuk batalnya wudu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-88. Wali Abi Dawud aidan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an innamal wudhu' 'ala man nama muttaji'an wa fi isnadihi dha'fun aidan. Dan juga dalam riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas secara marfu', wudhu itu dilakukan hanyalah bagi yang tidur berbaring. Dalam sanadnya ada kelemahan juga. Taib, para ikhwah sekalian. Poin pertama yaitu Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini sering kita sudah lewati. Kemudian Abdullah bin Abbas secara marfu', marfu' artinya secara terangkat hadisnya sampai Rasulullah. Catatan kaki itu halaman 43. Secara marfu', marfu' artinya apa? Terangkat sanadnya sampai Rasulullah, artinya tersambung sampai Rasulullah. Secara marfu', maksudnya terangkat sampai Rasulullah, maksudnya tersambung sampai Rasulullah. Taib. Kalau sudah kita pahami, itu poin yang kedua, yaitu wudu itu dilakukan hanyalah bagi yang tidur berbaring. Maksudnya, kalau ada orang berbaring tidur, tidur sambil rebahan, maka wajib wudu menurut hadis ini. Itu maksudnya. Wudu itu dilakukan hanyalah bagi yang tidur berbaring. Ya, kalau tidur berbaring maka wajib wudu menurut hadis ini. Dalam sanadnya ada kelemahan. Wallahu alam, memang benar hadisnya ini adalah hadis yang lemah, dan ini disepakati oleh para ulama hadis. Hadis ini lemah. Disepakati oleh para ulama hadis, hadis ini lemah. Siapa yang melemahkan hadis ini? Imam Nawawi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Abu Daud. Wah, subhanallah, ini orang-orang terkuat-kuat semua dalam ilmu hadis. Maka tanpa ada keraguan bahwa hadisnya ini adalah hadis yang lemah, ya, tanpa ada keraguan di dalamnya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang pelajaran dan hukum dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidur sambil berbaring, berbaring itu apa? Meletakkan apa? Kepala atau badan? Hah? Kalau ulun kada yang kayak ini, kepalanya tidak terletak berbaring enggak? Ya, artinya berbaring tapi kepalanya tidak terletak berbaring? Berbaring. Jadi berbaring itu adalah bahwa hadis ini menunjukkan bahwa tidur sambil rebahan atau tidur, tulis ya, tidur dalam keadaan rebahan di atas tanah menunjukkan batalnya wudu. Satu. Yang kedua, disebutkan secara rebahan karena itu yang banyak terjadi dalam tidur. Disebutkan secara rebahan karena itu yang banyak terjadi dalam tidur. Apa maksudnya, Pak, poin kedua ini? Ada yang paham? Secara normal orang tidur apa? Banyak seperti itu. Meskipun ada orang yang tidur tidak rebahan, tidak berbaring. Ya. Nah, nanti permasalahannya itu batal tidak? Yang tidur secara duduk batal tidak? Menurut hadis ini secara lahiriah tidak batal. Meskipun mengaruh beliuran ya. Taib. Poin yang ketiga, tetapi, nah poin yang ketiga, tetapi hadisnya lemah, baik secara sanad atau matan. Ya, secara sanad atau matan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam sanad ada perawi bernama Yazid Ad-Dalani. Yazid Ad-Dalani. Para ulama mengatakan dia ini tidak pantas diambil hadisnya karena saking lemahnya orangnya. Tidak pantas dia, tidak udah, tidak usah digubris hadisnya. Ya. Taib, secara matan lemahnya dari mana? Nah, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara matan lemahnya dari bahwa setiap yang tidur berbaring wajib wudu. Meskipun tidurnya tidak nyenyak. Nah, ini menyebabkan kelemahan. Ya. Jadi saya ulangi. Pelajaran yang ketiga yaitu hadis ini lemah baik secara sanad atau matan. Secara sanad karena di dalam sanadnya terdapat siapa tadi namanya? Yazid Ad-Dalani. Dia tidak pantas diambil hadisnya, kata para ulama seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, secara matan apa? Kalau kita perhatikan matannya tadi berbunyi, sesungguhnya wudu bagi siapa yang tidur berbaring. Maka secara matan kita katakan ini pun lemah. Kenapa? Karena ini menunjukkan siapa saja yang tidur berbaring, batal wudunya, wajib berwudu. Meskipun masih apa? Kada nyenyak. Betul? Paham enggak, Pak? Paham ya? Saya ulangi. Hadis ini lemah secara apa? Sanad. Sanadnya yaitu ada perawi-perawinya yang lemah. Siapa di sana? Yazid Ad-Dalani. Dan lemah juga berdasarkan matan. Matan paham Pak arti matan? Matan konten isi hadisnya itu loh. Isi hadisnya itu apa? Isi hadisnya kan berbunyi, sesungguhnya wudu hanya bagi siapa yang tidur berbaring. Nah, kita katakan berarti menurut matan hadis ini lemah. Kenapa? Karena siapa saja yang tidur berbaring, nyanyakkah tidak nyanyakkah, apa? Batal wudunya. Dan ini tidak mungkin seperti ini. Ya. Taib. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga secara matan lemah. Kenapa? Karena barang siapa yang tidur tidak berbaring tidak batal. Nah, tulis seperti itu. Lemah secara matan yaitu barang siapa yang tidur tidak berbaring tidak batal. Misalkan ulun tidur di sini. Tengah-tengah diputar-putar orang kada tahu. Ya, orang bulikan sudah enggak tahu. Menurut hadis ini apa? Hah? Tidak batal. Kenapa? Karena kada berapa? Ya. Tidak berbaring. Itu dia. Makanya dia lemah baik secara sanad dan matan. Ya. Makanya para ulama mengatakan hadis ini bukan sekedar lemah tetapi dia mungkar. Dia apa? Mungkar. Mungkar itu hadis lemah menyelisihi yang kuat. Ya. Hadis lemah menyelisihi yang kuat. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Hadis selanjutnya. Oh, masyaallah. malam ini kita kebut ya, sampai selesai ini insyaallah taala. Bahaya was-was syaitan dalam wudu. Jadi Pak, kalau seandainya kalau kita ambil permasalahan tadi, ada orang tiduran sambil berbaring, batal enggak wudunya? Batal enggak? Tidak, kecuali kalau apa? Kecuali kalau nyenyak. Tiduran sambil duduk batal enggak? Tidak, kecuali kalau nyenyak. Ukurannya apa berarti? Nyenyak atau tidak. Nah, Ustaz, nang ulun handak dari tadi pemulaan, mulai pemulaan itunya tuh nah, Ustaz. Kada usah kemana-mana, itunya hukum itu aja. Ya. Nah, ini para ikhwah sekalian. Jadi kalau seandainya nyenyak baru batal. Kalau tidak nyenyak maka tidak batal. Sekarang permasalahan ukuran nyenyaknya itu apa? Hah? Tidak sadar. Artinya dia keluar angin, tidak keluar angin, enggak sadar, maka pada saat itu dia batal. Kalau masih mendengar suara kicauan-kicauan bubuhan dihiga ini mahalabiu, nah itu masih belum nyenyak, ya. Karena kadang-kadang menyahutiha pulang. Nah itu berarti belum nyenyak, ya. Itu tidak batal. Baik, kita lanjutkan. Bahaya waswas syaitan dalam wudu. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti qala ya'ti ahadukum asyaitanu fi salatihi fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilayhi annahu ahdath wa lam yuhdith fa idza wajada dhalik fala yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan akhrajahu al-Bazzar. Kita lanjutkan. Wa asluhu fi sahihain min hadithi Abdullah ibn Yazid wali muslimin an Abi Hurairah wa nahwih wa nahwuhu walil hakim an Abi Sa'id marfu'an idha ja'a ahadukumus syaitan faqala innaka ahdathta falyakul kadhabta wa akhrajahu Ibn Hibban bilafzin falyakul fi nafsih. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan akan datang kepada salah seorang di antara kalian dalam salatnya. Subhanallah, ya. Lalu ia meniup di duburnya dan membuatnya merasa seakan-akan ia telah kentut. Akramakumullah, mohon maaf. Bila ada yang merasa semacam itu, maka janganlah ia membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mencium baunya. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Asal hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid. Dan dalam riwayat Muslim melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sama seperti itu. Dan di dalam riwayat Al-Hakim dari Abu Sa'id marfu', apabila syaitan mendatangi salah seorang di antara kalian lalu mengatakan, kamu telah berhadas, artinya batal wudunya, maka jawablah, kamu bohong. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban dengan lafaz, maka hendaklah ia mengatakan dalam hatinya. Taib, kita baca sekarang. Poin pertama yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, Abdullah bin Abbas itu urutan keberapa dalam periwayatan hadis? Beliau urutan yang keempat. Ya. Dan Abdullah bin Abbas termasuk sigharus sahabah, sahabat yang kecil saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Bahkan beliau tergolong gulam yang belum sampai 10 tahun. Belum sampai 10 tahun sudah mulai mengkaji dekat dengan para ulama. Maka mudah-mudahan kita berdoa dengan anak kita di zaman yang begitu banyak dahsyat godaan, tantangan, macam-macam ini, mudah-mudahan anak-anak kita diberikan kesolehan, diberikan qurratu ain, nyaman dipandang mata oleh bapak ibunya, dan menjadi keturunan yang thayyibah. Sungguh bapak ibu saudara-saudari, bagi para orang tua ya, merupakan terutama anak-anak yang masih kecil dan orang tuanya sekarang sudah mengenal dakwah sunnah ini, maka beban berat dipandang pundak orang tua. Tidak usah muluk-muluk, anak saya harus hafal Quran sekian, seperti ada ikhwah yang sudah hafal umur 5 tahun, 6 tahun. Ya, semua diberikan kemampuan masing-masing, akan tetapi semua harus berlomba-lomba dalam mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang qurratu ain, karena dialah zukhrah, dia adalah tabungan kita, tabungan masa depan kita. Ya, tabungan yang paling berarti, yang apabila mereka saleh, mereka akan mendoakan kita tatkala kita sudah menjadi tulang belulang. Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang keempat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu 1660 hadis yang beliau riwayatkan, 1660 hadis. Ya, poin yang kedua, makna hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan akan datang. Syaitan di sini siapa, Pak? Sering sudah saya sebutkan, syaitan di sini siapa? Jin yang membangkang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu syaitan. Ya, syaitan adalah makhluk dari bangsa jin yang membangkang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan akan datang kepada salah seorang di antara kalian dalam sholatnya. Maksudnya akan datang untuk mengganggu. Nah, kasih catatan kaki itu. Maksudnya akan datang untuk mengganggu. Syaitan akan datang. Maksudnya untuk mengganggu. Ya. Kepada salah seorang di antara kalian. Salah seorang di antara kalian yaitu kita manusia. Saat atau dalam sholatnya. Sholat di sini maksudnya adalah baik sholat fardu atau sholat sunnah. Ya, sholat fardu atau sholat sunnah. Lalu ia meniup di duburnya dan membuatnya merasa seakan-akan ia telah kentut. Ini hadis, nanti kita ambil pelajaran, saya akan mengingatkan ya. Bukti nyata syaitan itu bisa mengganggu manusia secara fisik. Jadi misalkan disentil sininya ya, kemudian dorong, bahasa Banjar dorong tuh apa? Ditunjul. Wah, lawas benar namanya. Ditunjul, didorong ya. Didorong, itu bukti nyata. Hadis ini buktinya. Ditiup duburnya ya, agar terasa merasa dia kentut. Ini hadis buktinya bahwa syaitan bisa mengganggu manusia secara fisik, secara lahir. Fayanfukhu fi maq'adatihi. Lalu ia meniup di duburnya dan membuatnya seakan merasa seakan-akan ia telah kentut. Bila ada yang merasa semacam itu, maka ia janganlah membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mencium baunya. Maksudnya apa? Kalau ada merasakan, kayaknya saya kentut tadi, maka jangan batalkan sholat. Jangan merasa batal wudhunya. Kalau dia sedang sholat, jangan merasa, jangan batalkan sholatnya sampai mendengar terjadi padanya dua hal. Terdengar suara atau tercium bau. Ya, dan dua hal ini tidak berkaitan satu dengan yang lainnya. Maksudnya apa? Kadang suaranya aja kedede baunya. Kadang baunya aja kedede suara. Itu batal juga. Dua-duanya, artinya salah satu dari keduanya, tidak mesti harus berkaitan. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang keluar, yakin dia keluar, tidak ada suara, tidak ada bau. Ini pun batal juga. Asal yakin. Ya, bukan was-was. Asal apa? yakin bukan was-was. Nah, itu makna dari hadis. Ya, mencium baunya, kemudian mendengar suaranya. Taib. Kemudian asal hadis ini, maksud asal hadis ini kan diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam Musnad Al-Bazzar, salah satu kitab hadis. Nah, asal hadis ini, maksud asal hadis ini adalah bahwa hadisnya pun asalnya ada di dalam riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi berasal dari hadis Abdullah bin Zaid. Kalau hadis 89, hadis siapa? Hadis Ibnu Abbas, ya. Hadis 89 dari hadis Ibnu Abbas. Sedangkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid. Artinya isinya sama, cuma sahabat yang meriwayatkan apa? Berbeda, ya, itu dia maksudnya. Dan dalam riwayat Muslim melalui jalan Abu Hurairah sama juga. Oh, berarti ini tiga sahabat yang meriwayatkan. Yang pertama siapa? Ibnu Abbas. Yang kedua siapa? Abdullah bin Zaid. Yang ketiga siapa? Abu Hurairah. Wah, berarti ini hadis ini sangat kuat sekali. Ya, hadisnya sangat kuat sekali. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, kenapa Imam Ibnu Hajar menyebutkan riwayat Imam Bazzar bukan riwayat Imam Bukhari Muslim? Karena mungkin lafadznya lebih jelas. Nah, itu penyebabnya. Lafadznya lebih apa? Lebih jelas. Kadang-kadang seperti itu. Sekarang di halaman 44 silahkan lihat. Dan di dalam riwayat Al-Hakim dari Abu Sa'id secara marfu', yaitu secara marfu' itu apa? Terangkat atau tersambung sampai siapa? Rasulullah. Apabila syaitan mendatangi salah seorang di antara kalian lalu mengatakan, kamu telah berhadas. Nah, ini tambahan riwayat. Jadi habis dia niup, seakan-akan kita kentut, dibisiki lagi, eh, kamu sudah berhadas, kamu sudah berhadas. Makanya kan ada ragu-ragu, was-was. Jadi godaan setan dua tuh, ditiup duburnya seakan-akan dia kentut, kemudian dibisiki di telinganya, kamu sudah berhadas. Maka jawablah, kamu bohong. Ya. Nah, berarti Ustaz, kalau pas kita lagi sholat, apakah kita jawab itu? Berusta pian. Bepian nah pulang lawan syaitan. Ya. Nah, maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban dengan lafaz, maka hendaklah ia mengatakannya dalam hatinya. Nah, ini para ikhwah, lihat, kita kan enak sekali ya. Umat Islam enak sekali. Allah menyediakan para ulama yang ngumpulin-ngumpulin hadis nih, makan tuh hadis. Ya kan? Coba, kita cuma baca aja. Beliau-beliau yang capek-capek ngumpulin hadis. Jadi memang ada orang-orang yang diteguhkan pendiriannya dalam menuntut ilmu untuk kebaikan kaum muslim yang lain. Disitulah letaknya keindahan dan keutamaan menuntut ilmu agama. Pahalanya akan terus mengalir. Lihat, kumpulan riwayat ini, dari 5 riwayat ini yang ada, 4 riwayat ini yang ada, ini kan menunjukkan satu, seakan-akan kita baca satu kesatuan hadis. Ya, pertama, jika ditiupkan di duburnya, maka jangan sampai membatalkan wudu atau sholatnya kecuali mendengar mencium bau atau mendengar suara. Kemudian ada tambahan riwayat, yaitu kalau ada seperti itu, maka syaitan akan membisikkan, kamu sudah berhadas. Kemudian setelah itu kita harus menjawab, dan ini dalam riwayat yang lain, kita harus menjawab, kamu dusta walhai syaitan. Dan ternyata bukan dengan mulut tetapi dengan hati. Itu semua tambahan riwayat, tambahan riwayat. Nah, itu indahnya belajar perkataan para ulama. Jadi kita kalau dengan berkata para ulama itu tinggal meringkas, ya, hukumnya sudah disebutkan oleh beliau. Taib. Kita langsung karena hadisnya sahih, ini poin yang kedua, hadisnya semuanya sahih. Kita ambil pelajaran dan hukum dari hadis ini. Yang pertama yaitu bahwa seorang yang suci jika ragu-ragu batal atau tidak, maka apa? Seorang yang suci jika ragu-ragu dia batal atau tidak, maka batal atau tidak? Tidak batal. Begitu tulis. Seorang yang suci dan dia ragu-ragu batal atau tidak, maka asal hukumnya suci. Ya, tetap dalam keadaan suci, was-wasnya dihilangkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah mengetahui batal wudu dengan mendengar suara atau mencium bau dalam perihal, mohon maaf, kentut. Mengetahui batal wudu dengan kentut, dengan mendengar suara atau mencium bau. Ya, dua syarat itu. Tercium bau atau terdengar suara. Kata-kata atau di sini bukan berarti menunjukkan bahwa tidak mesti harus dua-duanya bergandengan. Atau, ya, kadang tercium bau tanpa suara, kadang suara tanpa bau. Nah, seperti itu. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permusuhan yang sangat dari syaitan terhadap manusia, permusuhan yang sangat tinggi dari syaitan terhadap manusia. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat 6, inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Surat Fatir ayat berapa? Ayat 6. Kemudian pelajaran selanjutnya, obat rasa was-was adalah meninggalkan rasa was-was tersebut. Nah, itu obatnya. Kalau saya boleh bertanya, Pak, jujur, ada yang punya rasa was-was di sini, Pak? Setiap kali berwudu atau buang air besar, kayaknya ada yang keluar, ada yang keluar. Wudunya tidak tenang, sholatnya juga tidak tenang. Ada punya rasa was-was? Maka jawabannya, maka obatnya cuma satu. Tinggalkan was-was. Enggak ada obat lain. Tinggalkan was-wasnya. Anggap tidak ada apa-apa. Meskipun terasa air memancar atau mengalir di atas paha kita, bukan urusan saya. Karena Pak, was-was itu semakin dipelihara, semakin dia menjadi-jadi, sampai menyebabkan seseorang tidak sholat, ya, tidak puasa. Saya pernah, ya, mungkin pernah saya ceritakan, orang sholat di samping saya waktu itu di Damam kejadiannya. Kita sudah tahiyat, baca tahiyat sampai selesai, dia masih at-tahiyat, nggak sampai gitu loh, ya. Nah, ini namanya was-was. Was-was cuma satu obatnya, tinggalkan rasa was-was tersebut dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yaitu rasa ragu-ragu di dalam perihal bersuci itu bisikan syaitan. Nah, rasa ragu-ragu dalam perihal bersuci itu bisikan syaitan. Ya, itu kira-kira pelajaran yang kita bisa ambil dalam hadis ini. Dan alhamdulillah kita selesai babu nawaqidhil wudu, bab pembatal-pembatal wudu. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bahas tentang bab adab buang air besar atau buang air kecil. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada 5 menit untuk bertanya, ada yang ingin bertanya mungkin silakan, Pak. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sebelumnya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Yang ingin Anda tanyakan adalah jika seseorang mengalami keraguan dalam sholat. Oh bukan itu, Ustaz. Yang pertama, apabila di dalam sholat kita menahan mengeluarkan sesuatu dari itu, mengeluarkan ketut atau dan sebagainya, apa hukumnya? Kemudian ya, kita lebih utama meninggalkan sholatkah atau lebih utama meneruskan sholat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika seorang beribadah kemudian disertai dengan rasa keraguan-raguan, bagaimana hukumnya? Ya. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Bagus pertanyaannya. Bolehkah kita menahan rasa kentut atau buang air besar tatkala sholat? Mana yang lebih utama, batalkankah atau teruskan? Maka jawabannya batalkan. Jika memang benar-benar mengganggu kekhusyuan, batalkan. Ya, kalau seandainya benar-benar mengganggu kekhusyuan, hendak duduk dua tasyahud, hendak duduk antara dua sujud umangalih bana mandaknya, kalau benar tak keluar, maka batalkan ini. Ya, jangan termasuk rasa was-was. Kalau dibatalkan sayang jamaahku. Nah ini was-was ini. Jadi syaitan itu ahli, Pak. Dia itu mengganggu manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang dengan berbagai macam trik. Triknya salah satunya adalah membuat orang bersusah-susah dalam ibadah. Kalau seandainya dia batal, ya misalkan ada beberapa kali saya terlambat jamaah, yaitu salah satu penyebabnya hendak keluar. Keluar rumah sakit perut, ya sudah apa ke kamar mandi saja, ya ke kamar mandi, keluarkan hajatnya, selesai. Adapun terlambat, ya sudah, orang mau menganggap apa, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada rasa was-was nanti kalau seandainya kita tertinggal, wah sayang jamaahnya nih. Nah itu enggak, ibadah seorang muslim itu tidak boleh dengan perasaan, dengan dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbasat. Tidak sah salat seseorang yang sedang dihidangkan makanan atau menahan dua hajat. Buang air kecil atau buang air besar, termasuk di dalamnya menahan sakit perut, ya, yang ingin dikeluarkan. Kemudian yang kedua, apa tadi? Iya, melaksanakan ibadah disertai dengan rasa was-was. Maka jawabannya, pertanyaannya tidak bisa seperti itu. Pertanyaannya adalah hilangkan rasa was-was dan beribadahlah. Kasih. Kasusnya seperti ini, Ustaz. Ana punya paman, dia itu merasa was-was tidak habis-habisnya sampai meninggal. Rasa was-was itu insya Allah terbawa. Kemudian bagaimana ibadah beliau pada waktu mereka melaksanakan? Kalau masalah sudah meninggal kemudian selesai, itu amruhu ilallah, perkaranya kepada Allah. Ya, kita tidak bisa menghakimi. Akan tetapi yang kita bicarakan sekarang, kita yang masih hidup jika beribadah maka tidak boleh dibarengi dengan rasa was-was. Adapun yang sudah meninggal, amruhu ilallah, ya, perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang lain? Tafadhol. Silakan. Barakallahu fikum. Wa fikum bar. Ya, kebiasaan Ustaz, kalau yang sering terjadi tuh itu kalau kita misalkan lewat jembatan. Jembatan Ustaz, karena sering kita lewat jembatan tersebut sering jatuh, Ustaz. Jadi orang-orang tuh lewat jembatan sering jatuh. Apakah itu termasuk gangguan setan juga, Ustaz? Iya. Iya. Kalau bismillah, alhamdulillah, kalau seandainya ceritanya benar, dia melewati jembatan, sering jatuh, maka bisa jadi dia diganggu oleh setan secara lahiriah, bisa. Ya, bisa jadi diganggu oleh. Yang jelas hadis tadi dan hadis-hadis yang lain begitu banyak menunjukkan bahwasanya setan bisa mengganggu secara lahiriah, seperti misalkan pintu terbuka sendiri, jendela terbuka sendiri, kemudian ada suara-suara dari atas apa rumah di kayak ada kuku yang dicakar-cakar, maka ini bisa saja terjadi, ya. Kalau pertanyaannya itu bisa saja terjadi, dan sekali lagi kalau itu benar-benar terjadi, bukan konon ceritanya atau hanya dongeng atau hanya kisah-kisah, ya. Kalau memang terjadi benar-benar, maka bisa saja setan mengganggu. Yang jelas harus kita punya sandaran dalil bahwa ada dalil yang menunjukkan setan bisa mengganggu manusia secara lahiriah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.